ada yang berbeda dari dirimu, tatapmu tak sehangat dulu. Kau makin menjauh tanpa ku sadari bahwa akulah yang harus mengerti. Lakukan semua untukmu, tak perlu kau tanya, beri dalam hatiku. Dan bila kau memilih untuk pergi, takkan ku sesali. Cintamu bukan takkan pernah tahu betapa dalamnya perasaan ini. Lebih dari yang terlihat, bahkan lebih dari yang mungkin kau cintamu bukan.